ayat 52 kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita hari ini, acara penyujuh hati, untuk kembali kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Hari ini kita akan membahas ayat ke-52 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-52 ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui bersama, untuk kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya seluruh ajaran dan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari sejak mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajarkan satu ajaran inti dan utama, yaitu ajaran tauhid. Wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, agama tauhid ini adalah agama kamu. Ya, di dalam ajaran Islam diajarkan oleh rasul kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakan Allah itu Maha Esa, Allah tempat kita bergantung. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lain juga mengajarkan hal yang sama. Nabi Musa alaihi salam di dalam keterangan beberapa hari yang lewat sudah digambarkan bagaimana beliau diutus untuk mengajarkan kepada umatnya ajaran kebaikan dan juga agama tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ya, yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam juga begitu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha wattaqu. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika kami utus Nuh kepada kaumnya dan mengajarkan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ya, afala tattaqun, kenapa kamu masih belum juga takut. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lain. Dengan kata lain bahwasanya kalau kita ingin mengetahui kebenaran daripada seluruh ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka salah satu barometer dan standar utama yang harus kita ketahui adalah coba teliti lagi apakah ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul kita mengajarkan tentang ketauhidan. Kalau mengajarkan tentang ketauhidan, maka itu adalah ajaran yang benar. Dan kita sebagai umat Islam yang diajarkan tentang ketauhidan untuk hanya menyembah Allah, untuk hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbus samawati wal ard, pelindung, penjaga, pemelihara alam semesta, itulah yang harus benar-benar kita yakini dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Untuk lebih menjelaskan ayat ke-52 dari surah Al-Mu'minin ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memulai ayat 52 ini dari ayat 51 ketika Allah berkata kepada para rasul, ya ayuhar rusul, wahai para rasul, ada perintah, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan, adalah perintah, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebaikan sholihah. Kemudian ada informasi, ada berita, yang pertama, inni bima ta'maluna alim, aku mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Dan yang ketiga, wa ana rabbukum fattaqun. Jadi ayat 52 yang kita kaji hari ini masih terkait erat dengan ayat 51. Wahai para rasul, agama tauhid inilah agama kamu. Inna hazihi wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Agama yang satu. Agama yang satu. Ummatun disebut dengan dinun. Ummah di sini disebut dengan agama karena memang seluruh umat manusia yang diajak Allah sebenarnya secara teori itu mengesakan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua setiap yang lahir itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka agama yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sebagai gugusan para rasul yang dimulai sejak zaman Nabi Adam berlanjut kepada Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki pemahaman tentang keesaan Allah. Wa ana rabbukum, Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka pesan Allah kepada para rasul ini untuk menyatakan beberapa hal terkait dengan kesatuan agama, bahwa para rasul itu bersaudara, baik memiliki hubungan darah ataupun saudara karena satu iman. Risalah mereka satu, agama dan ajaran mereka pun satu. Mereka menyembah Allah yang satu. Inilah yang disebut dengan ummatan wahidah, satu rasa, satu risalah, satu agama, satu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa itu, wa ana rabbukum fattakun, mencintai, memelihara umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam, Allah menurunkan risalahnya sebagai wujud cinta kasihnya. Allah mewujudkan risalahnya sebagai wujud kasih sayangnya. Mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka konsekuensi logisnya umat manusia yang dicintai Allah melaksanakan kewajibannya kepada Allah sebagai wujud hormat, syukur, bakti, ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa tadi. Karena apa? Karena keberhasilan para nabi telah terbukti di surah Al-Mu'minun ini ketika mereka memiliki iman. Ketika iman yang dia yakini, dia ikuti dengan amal soleh, dengan berbuat kebaikan. Wa'malu sholihan, berbuat kebaikan. Menjadi manusia yang beriman tidak saja cukup, tapi harus dengan amal soleh. Maka di sini wa ana rabbukum fattakun, melaksanakan kewajiban kepada Allah dan hanya kepadanya semata kita beriman dan mengikuti perintahnya, jadilah kita manusia yang bertakwa. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang juga menarik dari keterangan ayat ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan wa ana rabbukum fattakun, aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu bertakwa, takut kepada aku. Normalnya atau biasanya ketika Allah mengatakan wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Tetapi di dalam ayat ini fattakun, takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Dan ini yang menjadi kandungan dari beberapa keterangan ayat di surah Al-Mu'minun ini dari beberapa ayat sebelumnya. Di awal kita sudah diperkenalkan ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan innama wa ilahukum ilah wahid fattakun, ya. Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Begitu juga dengan Nabi Hud alaihi salam, Allah juga mengatakan yang sama, fa arsalna fihim rasulan minhum afala tattaqun. Di sini juga Allah mengatakan fattaqun, takutlah kepadaku. Karena memang kandungan ayat ini menceritakan tentang bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat keras terhadap orang-orang yang membangkang dan tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Pada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang terjadi adalah fala tukhatibni fil lazina zalamu innahum mughraqun. Jangan coba-coba untuk menegosiasikan orang-orang yang zalim, mereka akan kutenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika bercerita tentang Nabi kaum Nabi Hud alaihi salam, Allah mengatakan qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ya fa aghadathumus sayhatu bil haqq. Ketika mereka tetap juga membangkang, tidak takut kepada Allah, Allah kemudian menghancurkan mereka dengan sayhatu, suara teriakan guntur yang begitu sangat keras. Maka mereka kemudian menjadi orang-orang yang terkapar, mati tidak berdaya dan mati dalam keadaan konyol. Begitu juga dengan nabi yang lain, kaum nabi yang lain. Allah katakan, waja'alnahum ahaditha, kami jadikan mereka itu dalam keadaan binasa. Fir'aun yang membangkang dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hukum dengan fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ketika mereka mendustakan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun, maka Allah kemudian menjadikan mereka termasuk orang-orang yang diminasakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala atau cepat-cepat menyembah Allah, tetapi juga meningkatkan kualitas penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah dengan fattaqun, meningkatkan ketakwaan kita dan memperbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.